Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca matan Al-Jurumiyah. Barakallahu fikum. Nah, dan pada pembahasan kita yang baru saja kita lewati, kita baru saja membaca matan Walil Jazmi Alamatan. Jazm memiliki dua tanda, nah, yaitu sukun dan hadaf. Barakulahikum. Lalu disebutkan sukun menjadi tanda, nah, bagi jazm pada fi'il mudorek sahih akhir. Nah, adapun hadaf yaitu membuang huruf, yang dimaksud di sini membuang huruf ilat atau membuang nun, yaitu terjadi pada apa? Huruf ilat terjadi pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Adapun fi'il mudhari' amsilatul khamsa atau af'alul khamsa, maka majzumnya dengan hadfun nun. Naam. Barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan. Silakan, ada yang membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun al-mu'rabatu. Al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Naam, barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullah, faslun, fasal, al-mu'rabatu qisman. Al-mu'rabat ada dua bagian atau dua macam. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Bagian pertama mu'rab dengan harok, yang kedua mu'rab dengan huruf. Naam. Barakallahu fikum. Naam, di sini mu'alif rahimahullah, naam, menyebutkan pembahasan tentang kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan pada pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, yaitu apa? Pembahasan tentang alamat i'rab. Baru saja selesai membahas alamat i'rab dengan rinci. Nah, kemudian beliau memulai membahas alamat i'rab dengan garis besar kesimpulannya. Nah, dan begitu sebagian kebiasaan para ulama mutaqaddimin. Nah, di mana mereka itu menyebutkan pembahasan dengan rinci, lalu setelah selesai pembahasan dengan rinci tersebut, mereka menyebutkan garis besarnya, seperti menyebutkan kesimpulannya. Nah, dan bab ini, fasal ini yang kita baca ini, bagian daripada itu. Nah, artinya apa? Artinya apa yang telah dibahas dari alamat i'rab dengan rinci itu sudah selesai. Kemudian ini kesimpulannya. Namun menyimpulkannya dengan metode sedikit berbeda, yaitu apa? Dengan memberikan kesimpulan berupa i'rab dengan harokat dan i'rab dengan huruf. Lalu akan disebutkan apa saja yang i'rabnya dengan harokat dan apa saja yang i'rabnya dengan huruf. Nah, yang semua itu telah dibahas pada pembahasan-pembahasan yang telah lewat. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم، بارك الله فيكم. فالذي يعرب Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa', yang di'rab dengan harokat ada empat macam. Al-ismul mufrad, yang pertama isim mufrad. Nah, marfu'nya tandanya doma, mansub tandanya fathah, majrur tandanya kasrah. Wa jam'u taksir, kemudian jamak taksir. Nah, mansub marfu' tandanya doma, mansub tandanya fathah, majrur tandanya kasrah. Wa jam'ul mu'anasis salim, dan jamak mu'anas salim. Marfu' tandanya doma, mansub dan majrur tandanya kasrah. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirhi syai'un, dan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan kata akhirnya, yang tidak bersambung dengan sesuatu pun. Artinya tidak bersambung dengan wawu jama'ah, alif isnan, atau ya mukhotoba. Nah, barakallahu fikum. Atau tidak bersambung dengan nun niswa atau nun taukid. Nah, fi'il mudhari' ini, nah, ketika marfu' tandanya doma dan tidak berakhir dengan huruf ilat ya. Ketika marfu' tandanya doma, nah, kalau berakhiran huruf ilat berarti domanya muqaddarah. Nah, ketika mansub tandanya fathah, ketika majrur tandanya ketika majzum maka tandanya sukun. Nah, dilanjutkan bacaan. Qala al-muallif rahimahullah, wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil-fathati wa tukhfadu bil-kasrati wa tujzamu bis-sukuni. Nah, semuanya kulluha, semuanya turfa'u bid-dhamma. Nah, dirafa' dengan dhamma. Maksudnya apa? Rafa' tandanya dhamma. Wa tunsabu bil-fathati, dan dinasab dengan fathah. Wa tukhfadu bil-kasrati, dan dijarkan dengan kasrah. Watu dijamu bisukun, dan dijasem dengan sukun. Nah, lanjutan. Wa kharaja an dhalika thalathatu asya'a. Jam'ul mu'annathis salimi yunsabu bil kasrati, wal ismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil fathati, wal fi'lul mudari'ul mu'talul akhiru yujzamu bihadfi akhirihi. Nah, kharaja an dhalika salah satu asya, terkecualikan atau keluar dari yang demikian, maksudnya terkecualikan dari yang disebutkan. Tadi disebutkan apa? Pokok-pokok dari i'rab tadi ya. Marfu' tandanya doma, mansub tandanya fathah, majrur tandanya kasrah, majzum tandanya sukun. Nah, itu tanda asalnya, pokoknya. Terkecualikan dari tanda pokok yaitu hal-hal berikut ini. Yaitu apa? Jamak taksir. Jam'uth mu'anasis salim, jamak mu'anas salim. Yunsobu bil kasro, di nasob dengan kasro. Apa tanda pokok nasob? Fathah. Nah, itu dari sisi itu, keluar dari asal dari sisi itu. Dari sisi harusnya fathah, namun dia berubah menjadi kasro. Nah, walismul ladhi layan sorib yukhfadu bil fathah, dan isim layan sorib yaitu mamnu' minasorfi, dikhofat, dijirkan dengan fathah. Nah, apa harusnya? Tanah pokoknya dijer dengan apa? Dengan kasroh. Nah, dijer dengan kasroh. Namun ini tanda cabang, yaitu dijer dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri, dan fi'il mudhari' mu'tal akhir, yujzamu bihadfi akhirihi, dijasem dengan membuang huruf akhirnya, yaitu huruf ilatnya. Apa tanda pokoknya? Sukun. Naam, ahsantum. Lanjutan bacaan. Qala al-muallif rahimahullah, walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in, at-tathniyatu wa jam'ul mudzakkaris salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Naam. Walladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa, yang di'irab dengan huruf ada empat macam. At-tasniyatu, yang pertama tasniyah. Wa jam'ul mudzakkaris salimu, yang kedua jamak mudzakkar salim. Wal asma'ul khamsa, yang ketiga asma'ul khamsa. Wal af'alul khamsa, kemudian af'alul khamsa atau amsilatul khamsa. Wa hiya, yaitu yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Nah, artinya apa? Fi'il-fi'il yang berakhiran alif dan nun, fa'u dan nun, ya dan nun. Nah, itu yang disebut dengan af'alul khamsah. Naam. Lanjutkan. Fa amma tathniyatu. Fa amma tathniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Naam. Barakallahu fikum. Adapun tasniyah wa amma tathniyatu, adapun tasniyah maksudnya musanna ya, isim musanna maksudnya. Adapun isim musanna faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Maka marfu tandanya alif dan mansub dan majrur tandanya ya. Nah. Contoh apa contohnya? Ja'a muslimani untuk marfu. Contoh untuk mansubnya ra'aitu muslimaini. Contoh untuk majrurnya marartu bi bil muslimaini. Nah, lanjutan. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Naam. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu, adapun jamak mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi, maka dia dirafa' dengan wawu, maksudnya marfu' tandanya wawu, wa yunsabu wa yukhfadu bil ya', dan dinasab dan dijar dengan ya'. Naam. Contoh, ja'a muslimuna ra'aitu muslimina marartu bil muslimina. Naam. Wa amal asma'ul khamsah, adapun asma'ul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya. Naam. Adapun asma'ul khamsah, maka dirafa' tandanya wawu, nasab tandanya alif, dan jar tandanya ya. Nah, contohnya apa? Ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika. Naam. Yang ja'a contoh untuk yang keadaan marfu, kalau ra itu untuk keadaan apa? Mansub. Kalau maror itu keadaan untuk majrur. Naam. Aksantum. Wa amal af'alul khamsah faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujamu bil hadfiha. Adapun af'alul khamsah atau amsalatul khamsah, maka diropak dengan nun, yaitu ropak tandanya thubutun nun, wa tunsabu wa tujamu bi hadfiha, dan mansub dan majzum dengan membuang nun. Contohnya apa? Huma yaf'alani atau al-muhammadani yaf'alani, al-muhammadani lam yaf'ala, muhammadani lan yaf'ala. Nah, ini sudah lewat perinciannya ya. Jadi apa yang disampaikan kita sampaikan dengan ringkas. Kenapa? Karena perincian sudah lewat. Nah, kemudian apa lagi? Babul af'al. Nah, ini bab ini akan kita apa? Ya, babul af'al akan kita tunda. Yang sekarang kita bahas adalah sesimpulan dari alamat i'rab yang sudah di print. Ada satu lembar, yang lembar ini bisa didapatkan di channel Telegram ya, bagi yang belum mengeprint atau belum memotokopi, buka Telegramnya. Nah, kita akan membahas kesimpulan alamat i'rab dari apa yang sudah diposting di channel. Kita baca lalu kita i'rab. Nah, itu kesimpulan pembahasan kita alamat i'rab. Kalau kesimpulan yang dalam satu lembar dua lembar ini bisa dipahami dengan baik, mengerti arti dari isim yang dimaksud, keadaan i'rabnya, tandanya, tanda pokok, tanda cabangnya, maka berarti bisa mengerti tentang bab alamat i'rab. Yang jadi titik tekan alamat i'rabnya. Kenapa? Karena untuk bab berikutnya titik tekannya lain lagi. Itu ya. Jadi titik tekan kita sekarang ini pada alamat i'rabnya. Adapun nanti antum mengetahui fa'il marfu atau maf'ulun bihi mansub atau bahasa-bahasa yang semisalnya, itu nanti pada babnya. Titik tekannya pada babnya ada tersendiri. Nah, ya silakan dibuka. Nah, dimulai dari kolom yang paling atas. Nah, ya, kita buka. Ada lembaran yang sisa. Ya, sini lembaran yang sisa. Pergantian i'rab ya. 6. Di situ kolom yang paling atas al-i'rab fil asma. I'rab pada isim. Nah, ini tabel pertama. Nanti tabel yang kedua al-i'rab fil af'al. Nah, kemudian pada kolom pertama yang paling kanan al-i'rab. 6. Lalu samping kirinya ar-raf'u atau al-marfu, maksudnya boleh kita baca rofa boleh kita baca marfu. Lalu di bawahnya ada tulisan al-alamatu al-mithal. Itu ya. Yaitu apa? Rofa tandanya apa? Al-mithal contoh. Kemudian lihat samping kanan lagi, ada tulisan al-ismul mufrad, ya enggak? Nah. Iya. Nah, di sini yang perlu kita pahami berarti pembahasannya pada pertama pada isim mufrad. Lalu antum melihat al-raf'u, isim mufrad yang rofa. Nah, gitu. Apa tandanya? Doma. Sebutan contohnya ja'a talibun. Nah, itu ya. Berikutnya isim mufrad yang mansub. Antum baca dulu isim mufrad, lalu naik ke atas an-nasbu atau al-mansub, gitu kan? Iya. Berarti sekarang isim mu'rab, isim mufrad yang mansub. Apa tandanya? Fathah. Mana contohnya? Ra'aitu taliban. Lalu antum lihat lagi isim mufrad yang majrur. Apa tandanya? Kasro. Apa contohnya? Marartu bitalibin. Nah, yang kedua sekarang al-musanna. Al-musanna sekarang mursana rofa. Apa tandanya? Alif. Nah, antum lihat yang kolom sebelah kirinya kan? Apa contohnya? Ja'a talibani. Sekarang al-musanna yang mansub. Apa tandanya? Iya. Apa contohnya? Ra'aitu talibaini. Lalu setelah itu yang majrur, apa tandanya? Ya. Apa contohnya? Marartu bitalibaini. Naam. Dan seterusnya seperti itu. Sekarang silakan di-irob dari isim mufrad rafa. Dibaca Abu Isa, mulai dari Abu Isa. Baca isim al-ismul mufrad al-marfu', antum bilang itu. Alamatuhu dhamma. Al-ismul mufradu al-marfu' alamatuhu ad-dhamma. Nah, iya, artinya isim mufrad yang marfu' tandanya dhamma. Misaluhu. Misaluhu ja'a talibun. Ya, apa artinya? Telah datang seorang pelajar. Ya, di'rab. Di'rab sekarang. Ja'a. Ya. Fi'lun madin. Madin mabniun 'ala al-fathhi. Ya. Talibun. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma. Naam. Terus sampingnya lagi. Isim mufrad yang mansub. Al-ismu mufrad al-mansub. Iya. Ra'aitu taliban. Ra'aitu fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun. Naam. Wa ta wa ta dhamir muttasil. Dhamir muttasilun mabni 'ala dhammi. 'Ala dhammi mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Iya. Taliban fa manfu'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Naam. Isim mufrad majrur. Al-ismu mufrad al-majrur. Tandanya alamatuhu al-kasrah. Alamatuhu kasrah, na'am. Mithaluhu marartu bi talibin. Marartu fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ba isim harfu jarrin talibin majrur bil ba. Majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-kasrah. Naam. Niabatan. Niabatan. Bukan niabatan. Kasrah tanda pokok ya. Kasrah. Naam. Sudah cukup sampai situ. Tanda pokok enggak perlu dikasih niabatan. Berikutnya Abu Fahmi. Isim musana marfu. Itu yang antum jawab. Isim musana marfu. Isim musana marfu. Alamatuhu alif. Iya. Al-misalu ja'a talibani. Artinya artikan dulu. Artinya telah datang. Telah datang dua siswa. Iya. Lalu di irob ja'a fi'lul madi mabni talibani. Ya. Fa'ilun marfu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alif. Niabatan. Niabatan anidommi. Iya. Wal alifu apa tadi? Niabatan anidommi. Naam. Udah cukup itu aja. Okay. Sekarang al-musana mansub. Al-musana mansub. Alamatuhu alamatuhu ya. Al-misalu ra'aitu talibaini. Ya, ra'aitu. Aku melihat dua siswa. Naam, ahsantum. Ra'aitu fi'lul wa fa'il. Ya, enggak apa-apa, singkat itu enggak apa-apa. Ya. Talibaini. Talibaini man fi'lul mansubun. Wa alamatu nasbihi. Maf'ulun bihi mansub ya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi. Talibaini maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-ya. Niabatan. Niabatan anil fathhi. Anil fathhi. Ya. Kalau mau ditambah lagi li'annahu ismul musanna. Niabatan anil fathhi li'annahu ismul musanna. Naam, iya. Kalau niabatan kan pengganti, berarti harus dikasih alasan kenapa mengganti, karena dia ismul musanna. Naam. Ya. Lalu al musanna al majrur. Alamatu al-ya. Alamatu jarihi ya. Alamatu jarihi ya. Al-misalu marortu bitolibaini. Aku melewati dua siswa. Marortu fi'lul wa fa'il. Ba harful jar. Ba harful jar. Tolibaini majrur bil ba. Majrur bil ba. Alamatu jarihi al-ya niyabatan. Niyabatan anil kasri li'annahu isim musanna. Ahsantum. Ganti. Sekarang Mas Maman. Siapa? Terserah. Mas Abu Ibrahim dulu atau Abu Salma dulu? Jam'ul mudzakkari salim marfu'un wa 'alamatuhu wawun. Al-wawu. Al-mithalu ja'a talibuna. Telah datang para siswa. Ja'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi. Talibuna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi wawu niyabatan 'anid dhommi. Li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Ana ahsanta. Jamak mudzakkar salim mansub. Jamak mudzakkar salim al-mansubun. Alamatuhu ya'un. Al-mithalu ra'aitu talibina. Saya melihat para siswa. Ra'aitu fa'ilun. Fi'lun fa'il. Ya, fi'lun wa fa'ilun. Fi'il wa fa'ilun. Ya. Talibina mansubun. Maf'ulun bihi, maf'ulun bihi mansubun. Maf'ulun bihi mansubun. Wa 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathhi. Li'annahu jam'u mudzakkari salim. Naam. Marartu bi talibaini, bi talibina itu dibalik ya. Anu ya, ketika kolomnya dikecilkan letaknya berubah itu. Marartu bi talibina. Jam'ul mudzakkari salim al-majrur. Alamatuhu ya'un. Al-misalu marartu bitalibina. Aku melewati para siswa. Naam. Marartu fi'il wa fa'il wa fa'ilun. Bi harful jarin. Talibina majrurun wa alamatu jarrihi ya'un. Nah, niabatan. Niabatan anil kasri. Li'annahu jam'un mudzakkari salim. Naam, ahsanta. Berganti Abu Salma. Bismillah. Jam'u mu'anasi salimi. Salimu. Ya, jamak mu'anas salim. Rafa al-marfu. Alamatu ad-dhammatu. Iya, alamatu rafihi dhamma. Nah. Alamatu rafihi dhamma. Al-misal ja'at talibatun. Ja'a fi'lun madin. Naam, ta li ta'nis. Ta li ta'nis. Iya, li ta'nis artinya ta'nis. Tanda untuk fa'ilnya mu'annas. Talibatun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Naam. jam'u mu'anasu mu'anasi salim mansub alamatuhu kasratun. Al-mithal ra'aitu talibatin. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Talibatin majrurun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-kasrah. Kenapa dia mansub? Karena sebagai objek kan? Iya. Antum katakan maf'ulun bihi mansub. Mansubun, na'am. Wa alamatu nasbihi al-kasratu. Kenapa kasrah? Tadi antum mengucap alamatuhu kasrah. Kenapa ini jamak mu'an? Jamak apa kita ini? Mu'anas salim. Mu'anas salim, iya, aksanta. Iya. Al-kasrah tad. Kasrah aksantum, ya. Iya. Iya betul. Niabatan anil fathi. Iya. Li'anahu jam'u mu'anasu mu'anasi salim. Naam. Jam'u mu'anasi salim al-majrur. Alamatuhu kasratun. Al-mithal marortu bitolibatin. Marortu fi'lun wa fa'ilun. Ba harful jer. Talibatin majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, majrurun bil ba. Oh, majrurun bil ba. Alamatu wa alamatu jarrihi al-kasrah. Naam, ahsantum. Sekarang ganti. Jam'u taksiri alamatu raf'ihi dhammatu. Ja'a thullabun, telah datang para pelajar. Iya. Ja'a fi'lun ma'din mabniun 'alal fathi. Thullabun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Iya. Jam'u taksir al-mansub alamatu nasbihi. Alamatu nasbihi al-fathah. Iya. Misal ra'aitu kutuban, aku melihat kitab-kitab. Nah, boleh juga ra'aitu tulaban, ya. Ra'aitu tulaban. Iya. Ra'aitu fi'lun madhin mabniun ala sukun. Fata domirun muttasilun mabniun ala dhommi fi mahalli raf'in fa'il. Kutuban fa'ilun. Kutuban maf'ulun bihi mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Naam. Jam'u taksir al-majrur alamatu jarrihi al-kasratu. Mithaluhu marartu bikutubin, aku melewati kitab-kitab. I'rabnya marartu fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun fa'ilun. Nah, kalau i'rab singkat fi'lun wa fa'ilun, kalau i'rabnya dipanjangkan marra fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomiri rob'in mutaharik wa ta' domir mutasil mabni ala domi fi mahli rob'in fa'il. Gitu ya. Nah, lanjutkan. Kutubin ba harfu jarrin. Naam. Kutubin ismun ism majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasrah. Naam. Lanjutan berganti sekarang. Sekohir. Al asmaul khamsah. Naam, asmaul khamsah. Marfu al marfu'u wa alamatu rafi'i. Alamatu rafi'i. Alamatu rafi'i al-waw. Naam. Misal ja'a abuka, telah datang bapakmu. Iya, i'rabnya ja'a fi'lul madi mabniun 'alal fathi la mahalahu minal i'rab. Naam. Abuka abu fa'ilun marfu'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah niyabatan. Alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhommi. li'annahu min asmaul khamsah. Naam. Wa huwa mudhaf. Wal kafu mudhafun ilaih. Naam, wal kafu mudhafun ilaih, atau kalau agak panjang ngucap wal kafu domir mutasil mabni alal fathi fi mahali jarin mudhafun ilaih. Naam. Lalu asmaul khamsah mansub. Asmaul khamsah mansub. Naam. Alamatun nasbihi al alif. Misal, ra'aitu abaka. Aku melihat bapakmu. Ra'aitu fi'lul wafa'il. Abaka maf'ulun bih mansubun. Wa alamatun nasbihi al-alif niyabatan anil fathi. Walqaf mudhaf. Wa huwa mudhaf. Walqaf mudhafun ilaih. Iya, boleh mudhafun ilaih, langsung gitu boleh. Iya. Walqaf mudhafun ilaih. Naam. Al-ma'ul asmaul hamsah al-majrur. Wa alamatuhu al-ya. Misal, marartu bi abika. Aku melewati ayahmu. Marartu fi'lul wafa'il bi harfu jarin. Alba dibaca alba'u. Alba harfu jarin. Harfu jarin. Abika majrur majrur bi ba. Naam. Wa alamatu jarihi al-ya niyabatan anil fathi anil kasri. Ya. Wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilaih. Naam. Ahsantum, ganti. Al-mamnu minas sarfi marfu'un. Wa alamatuhu ad-dhammah. Al-mithalu ja'at Fatimatu. Ja'at Fatimatu ja'a fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi. Ta ditaknis. Fatimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah. Al-mamnu minas sarfi mansubun wa alamatuhu al-fathatu. Al-mithal ra'aitu Fatimata. Ra'aitu fi'il wa fa'ilun. Fatimata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah niyabatan al-fathah. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Iya, lalu li'annahu mamnu' minas sarfi. Sudah pokok kan itu. Bukan. Kalau sesuai enggak usah dikasih alasan. Sesuai. Maksudnya sesuai dengan asal. Asal mansub adalah fathah. Sudah, langsung ganti berarti al-mamnu' minas sarfi majrur. Al-mamnu' minas sarfi majrur. Wa alamatuhu al-fathah. Al-mithal marartu bi Fatimata. Marartu fi il-fa'il. Al-ba'u harful jar. Fatimata majrurun bil-ba'. Wa alamatu jarrihi al-fathah niyabatan anil kasri. Naam. Alamatu jarrihi al-fathah niyabatan anil kasrati. Naam. Niyabatan anil domati anil fathati anil kasrati, ya, dibaca tak martutanya ada. Karena isim yang mu'rab bahasanya doma, domatun, fathatun dan kasrotun, berbeda dengan isim-isim yang mabni bahasanya itu domi, fathi dan kasri. Itu nanti insyaallah ada tanbih pada pelajaran akan datang insyaallah ketika masuk bab niat mungkin. Nah, ya, lanjutan. Alismul maksur. Kasih isim apa? Iya. Alismul maksur. Nah, maksur ya kan? Iya betul. Al-ismul maksur al-marfu' alamatuhu ad-dhammatu muqaddaratun Naam, dhamma muqaddara alamat. Dhamma muqaddara. Al-mithal jaa ja'al fata. Iya, i'rabnya. Jaa fi'lun madin mabniun alal fathi. Iya. Al-fata. Nah, itu kan kalau kita katakan mabniun alal fathi, bukan alal fathati. Mabniun alal fathi. Oh, gitu. Jadi kalau ketemu dengan perkara yang mabni, kita katakan mabni alal fathi, alal dhommi, alal kasri. Namun ketika berkaitan dengan yang mu'rab, alal fathati, dhommati, kasroti, atau dhommatun, fathatun, kasrotun. Barakalafikum. Ya, lanjutan. Al-fata, al-fata fa'ilun, fa'ilun marfu'un, wa'alamatu raf'ihi ad-dhommatu muqaddara. Naam, ahsantum. Mana'a min duhuriha? Mana'a min duhuriha ismul maqsur. Al-ismul maqsur. Apa? Iya, betul. Tapi ta'adzur, thiqal, atau harokat munasabah? Harokat munasabah. Ada tiga kan? Ta'adzur, yaitu tidak bisa dinapakkan. Iya. Thiqal, karena berat untuk diucap. Kalau munasabah, karena mengikuti harokat mencocoki ya. Oh, ini enggak mencocoki ya, Dad. Apa itu? Ta'adzur. Ta'adzur itu enggak mungkin di. Fataya. Enggak mungkin ya. Karena kenapa? Karena berakhiran alif. Alif itu huruf yang tidak bisa menerima harokat. Alif itu selalu sukun, sehingga tidak bisa alif di doma, di fathah, di kasroh, enggak bisa. Isim apapun yang berakhiran alif, kita katakan harokatnya muqaddarah. Nah, baik harokatnya doma, fathah, ataupun kasroh. Apa mana amduriha-nya? Mana amduriha? Ta'adzur. Itu tidak mungkin, tidak bisa, tidak bisa dinampakkan di harokat. Tidak bisa diharokati lah, atau tidak bisa nampak harokatnya. Harokatnya muqaddarah. Lanjutan. Al-ismul maqsur. Mansub. Mansub. Naam. Alamat. Fathatu. Naam. Alamatuhu al-fathatu. Al-misal contohnya. Ro'aitu. Dipuaskan dulu ketawanya. Ro'aitul fata. Iya, ro'aitu ro'ai ro'a fi'lun madi mabniun alal fathi. Naam. Alta domirun mutasil. Iya, mabni ala dhommi. Mabni al fathi. Mabni ala dhommi. Oh, mabni ala dhommi. Fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in fa'ilun. Iya. Al fata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu muqaddarah. Mana'a min duhriha ta'adzur. Iya, arti mana'a min duhriha tidak bisa dinampakkan. Itu tidak artinya. Bisa dinampakkan apa yang enggak bisa dinampakkan? Harokat fathah, harokat fathahnya. Naam, ahsantum. Iya. Lalu al-ismul maksur. Al-majrur. Alamatuhu al-kasratu muqaddaratu. Al-mithal marortu bil-fata. Marortu fi'lun wa fa'ilun. Al-ba harful jer. Al-fata majrurun bil-ba. Wa alamatu raf'ihi wa alamatu jerihi al-kasratu muqaddarah. Li'anahu apa tadi itu? Ta'adzur. Iya, ta. Oh, mana amin duhriha ta'adzur. Ta'adzur, iya. Naam. Ya, dilanjutkan. Berganti. Al-ismul manqusu. Naam. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Ya. Mithalu ja'a al-qadhi. Ja'a fi'lun madhin mabniun 'ala al-fathhi. Al-qadhi فعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة منع من ظهورها الثقال. نعم أحسنتم. منع من ظهورها الثقال. ثقال itu artinya berat, berat untuk diucap, sebab ya itu berat untuk diucap ketika berharokat doma, dan juga ya berat diucap ketika berharokat kasroh. Nah, itu ketika berharokat fathah ringan diucap. Ya, lanjutan. Al-ismul manqus al-mansubu alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Mithaluhu ra'aitul qadhiya. Ra'aitu fi'ilun madhin mabaniyun 'ala mabniun ala sukun, wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Al qadhiyah aman maf'ul bihi mansubun wa alamatu nafs wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu. Naam. Ya, terus. Al ismul manqusu al majruru alamatu jarrihi fa kasratu muqaddaratun. Mithaluhu marartu bil qadhi. Marartu fi'lun madhin mabniun 'ala ad-dhammi. Marartu fi'lun madhin mabniun 'ala sukun. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala ad-dhammi. Ya. Bil qadhi ba harfu jar. Al qadhi ism majrurun. Wa alamatu majrurun bil ba. Wa alamatu jarrihi al kasratu muqaddaratun. Nah. Mana'a min dhuhuriha ath-thiqal. Naam, ahsantum. Ini Abu Safnat enggak hadir ya, harusnya dapat jatah i'rab ini. Abu Safnat, Abu Ubaid. Karena iya, maksudnya biar terbuktikan sudah ngikuti beberapa kali pelajaran, prakteknya di sini, praktek i'rabnya ini. Nah, lanjutan. Abu Fahmi. Al-mudhaf ila ya mutakallim. Alamatu rafihi marfu ad-dhammatun muqaddaratun. Misal, jaa kitabi. Artinya apa itu? Telah datang bukuku. Iya, telah datang bukuku. Jaa fi'lul madi mabniun 'alal fathhi. La mahallahu minal i'rab. Kitabi marfuun wa alamatu rafihi sebagai apa? Sebelum diucap marfu sebagai apa dia? Fa'ilun marfu'un. Kitabi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Mana amin duhuriha? Mana amin duhuriha munasabah harakatul munasabah. Harakatul munasabah. Nah, kalau dilanjutkan lagi harakatul munasabah bil ya mutakallim. Harakatul. Nah. Lalu lanjutkan. Al-mudhaf ila ya mutakallim mansub. Al-mudhaf ila ya mutakallim al-mansub. Alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Misal, ra'aitu kitabi. Ra'aitu fi'lul wa fa'il. Kitabi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun. Mana amin duhuriha harokat munasabah. Naam, ahsantum. Terus al-mudhaf ilayya mutakalim majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Misal, marartu bikitabi. Marartu fi'lul wafail. Alba harfu jarin. Kitabi majrurun bilba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Mana amin duhuriha harokat munasabah. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Selesai dari rangkuman al-i'rab fil asma, i'rab kepada isimnya, barakallahu fikum. Masih ada al-i'rab fil af'al, masih sanggup melanjutkan? Naam, kalau masih sanggup dilanjutkan al-i'rab fil asma. Agar ini, agar ketika pekan depan kita masuk bab baru, bab af'al. Pekan depan kita masuk babul af'al, bab tentang fi'il. Nah. Al-i'rab fil af'al. Pas pembahasan sekarang bab af'al ini. Iya. Belum masuk di af'al. Alamat i'rabnya udah. Oh, udah ya. Kalau yang titik tekan kita kan pada alamatnya, bukan pada mas fi'ilnya. Nah, untuk pembahasan fi'il, bab af'al, nanti ada titik tekan yang harus antum pahami. Yang sekarang antum harus pahami itu alamat-alamatnya. Jadi kalau antum gak mengerti tentang fa'ilun marfu, maf'ulun bihi mansub, atau antum tidak mengerti tentang apa penjelasan tentang sebabnya ini itu, gak masalah. Tapi antum mengerti alamat aja. Alamat i'rab untuk isim mufrad ketika marfu, doma. Ketika mansub, fathah. Ketika majrur, kasro. Antum mengerti alamat pokok adalah Doma fathah kasroh sukun. Alamat cabang berupa wawu, bisa alif, bisa ya, bisa fathah, bisa kasroh, ya. Nah, dan lain sebagainya seperti yang dijelaskan dari pelajaran yang telah lewat. Nah, itu barisan pertama yang isim mufrad itu semuanya alamat pokok ya. Al-ismul mufrad, marfu tandanya doma, mansub tandanya fathah, majrur tandanya kasroh, itu alamat pokok. Nah, alamat pokok yang di bawahnya kalau mencocoki alamat pokok berarti sama alamat pokok juga. Kalau enggak mencocoki berarti alamat cabang. Itu ringkasnya. Seperti apa yang mencocoki? Jamak taksir. Ketika marfu tandanya apa? Doma enggak? Doma. Mencocoki enggak dengan yang paling atas? Mencocoki berarti ya sama-sama pokok itu. Namun antum lihat bawahnya. Asmaul khamsa. Ketika marfu tandanya wawu. Mencocoki doma enggak? Enggak, berarti dia tanda cabang. Nah itu. Nah ini nanti jadi PR. Silakan yang bisa menulis dan mengumpulkan di foto nanti dikirimkan ke admin atau ke grup. PR-nya apa? Itu isi kolom dibuang semua. Isi kolom dibuang kecuali yang kolom paling kanan enggak dibuang. Kolom paling kanan yang al-ismul mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim itu enggak dibuang. Yang antum buang kolom-kolom yang setelahnya, yang menyamping semuanya dibuang. Terus nanti antum isi lagi. Jadi antum seperti antum membuat kertas kosong, dikasih garis-garis kotak-kotak yang sesuai dengan gambar yang ada. Nah, lalu antum tulis. Itu untuk menguji apa namanya pemahaman dan kemampuan antum di situ. Setelah itu antum cocokkan ke buku yang sudah ada. Ke apa ini? Fotokopi yang sudah ada. Ditulis ulang dulu baru dicocokkan. Tanpa melihat. Itu untuk menguji kemampuan antum sejauh mana antum paham tentang alamat i'rab beserta contohnya. Alamat i'rab beserta contohnya ya. Nah itu. Nanti bisa dikirimkan ke admin kalau mau dapat penilaian. Artinya dalam arti kalau mau dibantu dikoreksi nam. Barakallahu fikum. Gimana nih satu kolom lagi? Mau dibaca apa enggak? Udah 45 menit ya? Iya. Berarti dicukupkan di sini. Iya dah, kita cukupkan karena waktu sudah 45 menit. Iya. Ini untuk Abu Sofnat, Abu Ubed ya. Setahu beda juga belum dapat. Enam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Enam. Yang PR silakan diisi ya. Jadi apa perintahnya tadi? Semuanya boleh dah. Membuang isi kolom. Yang isim aja karena yang sudah dibahaskan yang isim ya. Isim aja yang dibuang. Yang kolom-kolom yang al-i'rab bil asma dibuang kecuali yang nama-nama isimnya yang enggak dibuang. Al-ismul mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim. Kata-katanya kalau bisa jangan sama. Kalau itu kan talibun. Antum ganti menjadi selain talibun. Yang penting masih isim mufrad. Kitabun. Ya boleh kitabun. Nah. Nanti itu. Untuk menentukan antum benar apa salah dalam membuat jamak muannats salim, antum lihat kaidah pengertian jamak muannats salim. Kaidahnya apa dalam membuat jamak muannats salim? Nah, di situ. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan dulu. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.